Yup, moga cinta sebelum mengenalmu. Bareng Romansa, jika horor hidup setting. Aku mencintaimu sebelum kau mengenal aku, dan suka membelaimu walau kau tak tersentuh olehku. Arizona System, mantap jam. Aku mencintaimu. Revansa.